إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَا يُنْتِئِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fi an-nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kita masih dalam bab Al-Mujahadah, dan kesempatan sebelumnya kita telah membaca hadis yang ke-16 dalam bab ini. Maka di kesempatan malam hari ini kita masuk ke hadis yang ke-17. Yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini. Berkata An-Nawawi rahimahullah ta'ala An Sa'id Ibn Abdul Aziz Qala An Rabi'ah Ibn Yazid An Abi Idris Al-Khawlani An Abi Dhar Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Sa'id bin Abdul Aziz, dari Rabi'ah bin Yazid, dan dari Abu Idris Al-Khawlani, dari Abu Dhar Jundub bin Jundadah radhiyallahu ta'ala anhu, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi 'anillahi tabaraka wa ta'ala, terkait apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini hadis di antara hadis-hadis qudsi di mana Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman annahu qala ya ibadi inni haramtu dzunma 'ala nafsi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman atas diriku. Waja'antuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan aku menjadikan kedzaliman itu di antara kalian sesuatu yang diharamkan, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu, wahai hamba-hambaku, setiap kalian itu sesat kecuali orang yang aku berikan hidayah kepadanya. Fastahduni ahdikum, maka mintalah kalian hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberikan hidayah kepada kalian. Ya ibadi kullukum jai'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ud'imkum. Wahai hamba-hambaku, masing-masing kalian itu lapar kecuali orang yang aku berikan makan kepadanya, maka mintalah kalian makan kepadaku, niscaya aku akan memberikan kepada kalian makan. Ya ibadi kullukum ar illa man kasautuhu. Kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian itu telanjang kecuali yang aku berikan pakaian kepadanya, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan pakaian kepada kalian. Ya ibadi innakum tukhti'una billaili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian berbuat dosa di setiap malam dan siang, dan aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian tidak akan bisa menyampaikan suatu kemadharatan kepada diriku, kemudian kalian memadharatkan. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan kalian pun juga tidak bisa menyampaikan suatu kemanfaatan kepada diriku, kemudian kalian berikan manfaat kepadaku. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang-orang yang terdahulu dari kalian dan yang belakangan di antara kalian dari kalangan jin dan manusia, mereka semuanya di atas hati yang paling takwa, salah seorang di antara kalian, kalian semuanya adalah dalam kondisi bertakwa. Mazada dzalika fi mulki syai'a, tidaklah yang demikian itu menambahkan sedikit pun dalam kekuasaan. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum mana qasadzalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang-orang yang terdahulu di antara kalian dan belakangan semuanya dari kalangan jin dan manusia berada di atas hati yang paling fajir di antara salah seorang di antara kalian, semuanya dalam kondisi fujur, tidaklah yang demikian itu mengurangi sedikit pun dalam kekuasaanku. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'antaitu kulla insanin mas'alatau mana qasadalika mimma indi illa kama yang kusul mikhyatu idha udkhilal bahr. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang-orang terdahulu di antara kalian dan yang paling akhir di antara kalian dari kalangan jin dan manusia, semuanya mereka berdiri di suatu tempat, suatu daerah. Kemudian mereka semuanya meminta kepadaku, kemudian aku memberikan masing-masing dari setiap orang tersebut apa yang dia minta. Mana qasadzalika mimma indi illa kama yang kusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Tidaklah yang demikian itu mengurangi sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali sebagaimana jarum mengurangi air lautan tatkala dia jarum ini dimasukkan ke dalam lautan. Celupkan, kemudian tarik, apa yang berkurang dari air lautan tersebut? Nah, tidak mempengaruhi sedikit pun. Ya ibadi innama ya'malukum uhsiya lakum. Wahai hamba-hambaku, itu semuanya adalah amalan-amalan kalian. Aku mencatatnya amalan-amalan itu untuk kalian. Summa uwaffikum iya, kemudian nanti aku akan menyempurnakan kepada kalian balasan dari amalan-amalan itu. Faman wajada khairan falyahmadillah, maka siapa yang mendapatkan kebaikan hendaklah dia bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah, dan siapa yang mendapatkan selain daripada itu, maka janganlah dia mencela kecuali terhadap dirinya sendiri. Qala Sa'id, berkata Sa'id, rawi yang meriwayatkan ini Sa'id bin Abdul Aziz. Na'am, beliau mengatakan kan Abu Idris Al-Khawlani idza haddatha bihadzal hadits jaza'a rukbatayhi. Na'am, Sa'id bin Abdul Aziz mengatakan dahulu Abu Idris Al-Khawlani ketika membawakan menyampaikan hadits ini, na'am, dalam kondisi beliau berlutut di atas kedua lututnya, memuliakan, mengagungkan hadis ini. Naam, rawahu Muslim wa ruwayna anil Imam Ahmad ibn Hanbal rahimallah qala laisa li ahli Syam hadis asrafa min hadzal hadis. Ya, dan kami meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal di mana beliau mengatakan tidak ada bagi mereka, naam, ahlu Syam, ya, hadis yang paling mulia dari hadis ini. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala membawakan hadits ini dalam bab al-mujahadah. Dan bukan merupakan kebiasaan Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala membawakan hadis-hadis dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Kemudian beliau menyebutkan sanadnya. Sesuatu yang jarang kita dapati dari yang sudah kita lewati, ya kan? Tapi dalam bab ini, dalam hadis ini, beliau menyebutkan sanad hadis ini, rawi-rawi yang meriwayatkan. Siapa yang meriwayatkan? Naam, ya, dari Abu Dzar selaku naam sahabat yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan, dibawakan oleh beliau. Dan siapa yang meriwayatkan, ya, naam, dari Abu Idris, disebutkan Rabi'ah. Siapa yang meriwayatkan dari Rabi'ah, disebutkan rawinya. Bukan merupakan kebiasaan Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala dalam kitab beliau ini Riyadhus Shalihin. Sebagian para ulama mengatakan wallahu taala alam suam. Nah, barangkali beliau Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala membawakan silsilah rantai rawi dalam hadis ini yang beliau bawakan dalam bab mujahadah disebabkan karena mereka para rawi-rawi ini yang meriwayatkan dari Abu Dzar, Jundub bin Junada adalah merupakan rawi-rawi yang mereka ma'ruf dikenal sebagai para a'immah. Naam, dari kalangan para ulama tentang kefaqihan mereka dan ahlul ibadah. Naam. Sa'id bin Abdul Aziz At-Tanuhi, ya, salah seorang alim, ya, dari Syam dan merupakan muftinya di zaman beliau, ya, naam, merupakan imam dalam hal qiraah, ya, termasuk dari kan ahlul ibadah, warok, zuhud, naam, dan banyak menangisnya, apalagi ketika beliau, naam, berada dalam, naam, sholatnya, diketahui orang yang kathratul buka, banyak menangis, naam, terlebih ketika menjalankan ibadah sholat. Naam. Ya, demikian pula Rabi'ah bin Yazid. Naam. Ya, termasuk dari sahabat-sahabat yang makhul ad-Dimaski. Naam. Rahimallahu ta'ala. Ya. Dikenal juga dengan kefaqihan beliau, keilmuan beliau, ibadah beliau. Naam. Ya. Demikian pula Abu Idris Al-Khawlani rahimallahu taala. Naam. Pun demikian kondisi keadaannya. Yang semuanya mereka adalah dari kalangan para ulama yang ada di Syam. Ya. Sebagaimana tadi perkataan Imam Ahmad rahimallahu taala, tidak ada bagi penduduk Syam hadis yang lebih mulia dibandingkan hadis ini. Bagaimana Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah ta'ala memuliakan dan mengagungkan hadith ini sehingga ketika beliau menyampaikan hadith tersebut sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kondisi beliau berlutut di atas kedua lututnya karena perkara-perkara yang sangat besar yang begitu agung yang terkandung di dalam hadis ini. Naam. Ya, perkara-perkara yang besar. Yang dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini menyebutkan mengulang-ulangi penyebutan ya ibadi, ya kita baca tadi. Pengulangan-pengulangan ya ibadi, naam, ya itu menggambarkan, itu menunjukkan kelembutan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hambanya, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-hambanya. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadits qudsi ini memanggil mereka, mengulang-ulanginya, menegaskan, menekankan kepada hamba-hambanya tentang perkara-perkara yang disebutkan. Naam. Semata-mata untuk kemaslahatan, kebaikan hamba tersebut. Naam. Ya. Berapa kali disebutkan dalam hari ini? Ya ibadi, diulang-ulangi, dipanggil hamba-hambanya. Naam. Ditekankan dan ditegaskan terkait perkara-perkara yang disebutkan. Naam. Semata-mata untuk kemaslahatan mereka, untuk diperhatikan perkara-perkara tersebut, kemudian untuk dijalankan, diamalkan. Naam. Ya. Di mana perkara yang pertama, permasalahan yang pertama yang Allah sebutkan dalam hadis qudsi ini, inni haramtu dzulma 'ala nafsi. Naam. Ya. Sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman atas diriku. Dan dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, ay alla adzlima ahadan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu akan menzalimi seorang pun. La bi ziyadatin sayyi'atin lam ya'malha wa la bi nafsin hasanatin 'amilaha. Naam. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendzalimi seorang pun dari kalangan hambanya. Tidak menambahkan kejelekan, keburukan yang hamba tersebut tidak melakukannya. Ataukah akan mengurangi kebaikan-kebaikan yang hamba tersebut mengerjakannya? Tidak. Sama sekali tidak. Bal huwa subhanallahu ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakamun adl muhsin. Naam. Hakim yang adil dan muhsin. Naam. Berbuat ihsan kepada hamba. Naam. Fahukmuhu wa thawabul ibadi da'iraini baina amrain. Maka hukum Allah, balasan Allah kepada hamba-hambanya itu berputar di antara dua perkara. Baina fadlin wa abdin, antara karunia, keutamaan, ihsan yang Allah berikan kepada hambanya. Demikian pula keadilan. Tidak terlepas dari dua perkara ini. Hukum Allah terhadap hambanya, balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, terhadap apa yang mereka amalkan. Tidak terlepas dari dua hal ini. Antara karunia, keutamaan, ihsan yang Allah berikan kepada hambanya, serta sesuatu yang merupakan keadilan. Naam. Fadlun liman amilal hasanat, maka merupakan keutamaan, karunia, ihsan Allah. Naam. Kepada hambanya untuk siapa saja yang melakukan kebajikan, amalan soleh. Di mana satu kebaikan Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Hingga sampai berlipat-lipat. Ya kan? Ini kan karunia, keutamaan, ihsan Allah kepada hambanya. Wa adl. Keadilan Allah Subhanahu wa taala berlaku untuk mereka, liman na'amila sayyiat, yang melakukan kejelekan, keburukan. Naam. Dibalas sesuai dengan yang mereka lakukan. Tidak dilipat gandakan kesalahannya. Satu kesalahan ya, satu kesalahan. Tidak dilipat gandakan, perhatikan. Naam. Walaysa hunaka syai'un thalith wa wadzlum. Dan di sana tidak ada perkara yang ketiga, yaitu kelima. Naam. Menambahkan kejelekan yang tidak dilakukan hambanya, ataukah mengurangi kebaikan yang dilakukan hambanya. Hukum Allah berputar di antara dua perkara ini. Untuk orang yang berbuat kebajikan, amalan soleh, Allah lipat gandakan. balasannya. Ini adalah merupakan keutamaan karunia Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang berbuat kejelekan, maka akan dibalas setimpal. Naam. Satu kejelekan yang dibalas dengan satu keburukan pula. Tidak dilipat gandakan. Amal hasanat fa inna subhanahu wa ta'ala yujazil hasanah na'am bi asri amsalia. Adapun kebaikan-kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas satu kebaikan dengan 10 kebaikan yang serupa dengannya. Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Bahkan dilipat gandakan lebih daripada itu. Man ya'mal hasanatan yuthabu bi asri hasanat. Barang siapa yang melakukan satu kebajikan akan dibalas dengan 10 kebaikan. Amma sayi'ah fa bi sayi'atin wahidah faqat. Adapun satu keburukan akan dengan satu keburukan saja. Qala Allah Ta'ala fi suratil An'am wa yamakiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am, ya, ayat yang ke-16. Yang ini termasuk surat Makkiyah yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha, wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun." Siapa saja yang membawa satu kebaikan, maka baginya 10 kebaikan yang serupa dengannya. Lipat gandakan 10 kali lipat. Wa man jaa bis sayyi'ati, dan siapa yang datang dengan membawa satu kejelekan, fala yujza illa mithla, maka tidak akan dibalas kecuali yang serupa dengan. Wa hum la yuzlamun, dalam kondisi mereka tidak dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. La yuzlamuna bi nafsin thawabil hasanat, tidaklah mereka dizalimi dengan dikurangi balasan kebaikannya. Wala yudlamuna biziyadai jazai sayyiat, dan tidaklah dizalimi dengan ditambah balasan kejelekannya. Ya subhanallah. Naam. Begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada hamba-Nya. Allah Zat yang Ma'adil. Naam. Tidaklah Allah menzalimi sedikit pun terhadap hamba-Nya. Naam. Barabbuna azza wa jalla yaqul, dan bahkan Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Thaha ayat yang ke-112, man ya'mal minas solihat wa huwa mu'min fala yakhafu dhulman wala hadma. Dan barang siapa yang dia beramal dari amalan-amalan saleh dalam kondisi dia beriman, jangan khawatir, jangan takut untuk dizalimi. Naam. Ditambahkan kepadanya itu kejelekan-kejelekannya yang dia tidak melakukannya, atau dilipat gandakan kejelekannya tersebut, tidak. Wala hatma, jangan khawatir pula akan dikurangi kebaikan-kebaikannya, tidak, jangan khawatir. Nah, hukum Allah Subhanahu wa taala, balasan Allah kepada hambanya itu berputar di antara dua perkara tadi, fadlun wa adlun. Naam. Wallahu ta'ala alam biswab. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, dalam ritusi ini, kata beliau Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi," menunjukkan atas bahwasanya, naam, Allah Subhanahu wa taala dirinya lah sendiri yang mengharamkan atas dirinya, ataukah mewajibkan sesuatu atas dirinya dari rahmatnya. Bukan hamba, tidak ada pun satu makhluk pun yang mengilzamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Akan tapi semata-mata Allah sendirilah yang mengharamkan sesuatu atas dirinya ataukah mewajibkan sesuatu atas dirinya. Kami ma'aujaba 'ala nafsi, maka termasuk di antara yang Allah mewajibkan atas dirinya sendiri rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kataba rabbukum 'ala nafsi rahmah, dan Allah telah mewajibkan atas dirinya rahmat. Naam. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Sesungguhnya suatu yang menjadi kewajiban Allah untuk memberikan pertolongan kepada orang yang beriman. Naam. Allah mewajibkan terhadap dirinya sendiri. Tidak ada satu makhluk pun yang mengizamkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. sebagaimana pula Allah mengharamkan sesuatu, na'am, Allah sendiri yang mengharamkan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi ini, wa ja'antuku bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kedzaliman tersebut di antara kalian sesuatu yang diharamkan, maka janganlah kalian itu saling mendzalimi. Naam. Dan yang dimaksud dengan kedzaliman adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Naam. Meletakkan segala sesuatu bukan pada tempatnya. Maka siapapun yang meletakkan sesuatu itu bukan pada tempatnya, maka dia orang yang berbuat kedzaliman. Naam. Ya. Barakallahu fik. Dan dalam hal ini kedzaliman itu terbagi menjadi tiga macam. Naam. Ya. Kedzaliman yang paling besar yaitu kesyirikan, asyirk. Naam. Ya. Yang pertama adalah kedzaliman yang paling besar yaitu kesyirikan. Di mana ini adalah merupakan kedzaliman yang paling besar. Naam. Di mana hamba tersebut ya meletakkan sesuatu ibadah bukan pada tempatnya, yang semestinya hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia berikan kepada yang lainnya. Naam. Ya, Allah Subhanahu wa taala dia yang menciptakan, dia yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan kepada hambanya dan mencegah dari hambanya. Naam. Dan yang lainnya, kondisi keadaan Allah Azza wa Jal yang demikian adalah merupakan zat yang satu-satunya berhak untuk diibadai. Naam. Ya. Maka ketika seorang hamba tersebut mengarahkan rasa syukurnya atas berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan. Naam. Memberikan, mengarahkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tentunya suatu perkara yang tidak diragukan ini adalah merupakan suatu bentuk kezaliman. Naam. Ya, tidak menempatkan kepada sesuatu kepada tempatnya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Sungguhnya kesyirikan adalah merupakan kezaliman yang paling besar. Yang dikatakan oleh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, sisi yang menunjukkan bahwasanya kesyirikan adalah merupakan kedzaliman yang paling besar. Naam. Kata beliau, tidak ada sesuatu yang lebih keji, lebih buruk, lebih jelek dibandingkan orang yang dia menyamakan antara makhluk dengan khalik. Naam. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil, lebih buruk, lebih jelek kondisi keadaannya dibandingkan orang yang menyamakan sesuatu yang dia tidak memiliki, menguasai sedikit pun dari suatu urusan. Dia menyamakan terhadap zat yang dia memiliki segala sesuatu dan dia menguasai segala sesuatu tersebut. Naam, tidak ada yang lebih buruk, lebih jelek, lebih kecil. Naam, dari orang yang dia menyamakan sesuatu yang penuh dengan kekurangan, ya, sesuatu yang dalam keadaan dia fakir tidak memiliki apa-apa, menyamakan dengan zat yang penuh dengan kesempurnaan, yang maha kaya dari segala sisi. Naam. Ya. Tidak ada yang lebih jelek, lebih buruk. Naam, dibandingkan orang yang dia menyamakan. Naam. Ya, sesuatu yang dia tidak bisa memberikan kenikmatan walaupun seberat zarah sekalipun. Ya, dengan zat yang mana makhluk ini dari berbagai macam kenikmatan yang dia miliki, baik perkara itu yang berhubungan dengan dunia, duniawiyah, ya, ukhrawiyah, sesuatu yang berkaitan dengan hatinya, badannya, yang semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Tidak ada yang lebih buruk, lebih jelek. Kondisi keadaan yang dia menyamakan. Zat yang memiliki segala sesuatu tersebut. Yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada hambanya. Disamakan kepada makhluk yang tidak bisa memberikan satu kenikmatan pun. Walaupun seberat dar sekalipun kepada yang lainnya. Nah, bagaimana tidak dikatakan sebagai kedzaliman yang paling besar. Kondisi keadaannya demikian. Iya kan? Manakala mereka memberikan peribadahan, nah memberikan rasa syukurnya kepada yang lainnya. Nah, yang tidak memiliki dan memberikan sesuatu pun. Selaku zatnya memberikan ya, rezeki dan berbagai macam kenikmatan, kemudian tidak memberikan peribadahan kepada wahal a'zam zulman mimman khalaqahu Allah li ibadatihi wa tauhidihi fadzaba bi nafsi syarifah faj'ala fi na'am akhasil maratib ja'alaha abidatan liman la yusawi syai'an na'am fadzalama nafsu zulman katira. Apakah ada kezaliman yang lebih besar dibandingkan orang yang Allah menciptakan dia, naam, untuk beribadah kepada Allah. Agar supaya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian orang ini, makhluk ini yang Allah ciptakan tujuan untuk beribadah, mentauhidkan Allah, pergi membawa dirinya. Kemudian dia meletakkan dirinya tersebut kepada derajat yang paling rendah. Dengan menjadikan dirinya itu beribadah kepada naam, makhluk yang tidak sebanding, tidak bernilai sedikit pun. La yusawi syai'an. Bagaimana mungkin? Ya, dia memposisikan, meletakkan kondisi keadaan yang Allah ciptakan sebagai makhluk yang mulia pada posisi rendah. Bagaimana enggak rendah? Naam. Ya, menghambakan diri kepada pepohonan, kepada hewan-hewan yang semestinya dimanfaatkan, dimakan dagingnya untuk digunakan membajak sawah atau yang semisalnya jadikan kendaraan. Lah kok dia agungkan, dia ibadai. Iya kan? Menempatkan dirinya kepada martabat yang lebih rendah. Nah, wal iyadzu billah, maka dia pun mendzalimi dirinya dengan kedzaliman yang besar dengan perbuatan kesyirikannya. Ini yang pertama, kedzaliman yang pertama. Naam. Ya, yang merupakan kedzaliman yang paling besar. Seorang hamba melakukan kesyirikan, mensekutukan Allah dalam ibadah. Kemudian macam yang kedua adalah naam dzalmu li nafsihi. Seorang hamba mendzalimi dirinya sendiri. Yaitu dengan melakukan dosa-dosa, kemaksiatan di bawah kesyirikan. Naam. Ya. Yang mana posisi dia ketika berbuat dosa dan kemaksiatan telah meletakkan dirinya bukan pada tempatnya yang layak. Yang Allah menciptakan untuk beribadah, untuk taat kepadanya. Naam, menjalankan yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, ya. Tapi justru dia menerjang itu semuanya. Naam, untuk kondisi yang pertama tadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengampuninya kesyirikan tadi ya, kecuali ketika dia bertobat sebelum meninggalnya. Adapun kondisi yang kedua ini. Kedzaliman hamba terhadap dirinya melakukan dosa dan kemaksiatan dari dosa-dosa di bawah kesyirikan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni hamba tersebut jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya meskipun dia belum bertobat dari dosa-dosa itu tatkala dia meninggal. Innallaha la yaghfiru an yusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi siapa saja Allah kehendaki. Tahta masyiatillah. Naam. Ya, Allah akan mengampuni hamba tersebut jika Allah menghendakinya, meskipun hamba ini naam ketika meninggal belum bertobat dari dosa-dosa itu. Naam. Ya. menunjukkan tentang betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Naam. Ini yang kedua. Macam yang ketiga adalah kedzaliman. Naam, seorang hamba mendzalimi sesamanya. Yang melampaui batas atas saudaranya. Naam. Untuk jenis kedzaliman yang ketiga ini, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni perbuatan kedzaliman hamba tersebut yang dia mendzalimi melampaui batas terhadap saudaranya kecuali apabila orang yang dizalimi tersebut memaafkannya. Naam. Ya, kalau tidak maka yang berlaku adalah qisas nanti di yaumul qiyamah, orang yang dizalimi akan ditegakkan padanya. Naam, keadilan di yaumul qiyamah bagi orang yang dizalimi dengan orang yang mendzalimi. Karena hak makhluk itu tidak akan gugur kecuali dengan maaf dari orang yang dizalimi ataukah dia menyempurnakan hak saudara yang dia zalimi itu. Naam. Ya. Barakallahu fiik. Dan untuk kezaliman yang macam ketiga ini, naam, kezaliman seorang hamba atas sesamanya melampaui batas atas naam mereka terjadi dalam tiga perkara. Yang itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum 'alaikum haram ka hurmatu yaumikum hadza fi syahrikum hadza wa fi baladikum hadza." Sesungguhnya darah-darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian itu haram atas kalian. Sebagaimana kehormatan, kesucian hari kalian ini, yaumul jum'ah, di hari Arafah. Di bulan kalian ini, bulan Dzulhijjah. Dan di negeri kalian ini, di Mekah al-Mukarramah. Maka, kedzaliman terkait antara sesama makhluk terjadi pada tiga hal ini. Yang berhubungan dengan darah, harta benda, demikian pula kehormatan. Naam. Wallahu ta'ala alam suwab. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan penjelasan terkait tentang hadis ini pada kesempatan yang berikutnya. Bismillahi ta'ala. Wa akhiru da'un alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.